Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiya wala rasula ba'dah amma ba'd. Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat duniawi wal ukhrawi. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat agama Islam, sehingga kita dapat menyembah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna di dalam semua sifatnya, yang maha indah di dalam semua namanya. Nikmat sehingga kita dibebaskan, dihindarkan oleh Allah, dihindarkan oleh Tuhan dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhan yang sebenarnya, Allah Azza wa Jalla. Shallallahu alaihi wasallam, marilah kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau, sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dan juga mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya menyampaikan selawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian dan sampaikanlah selawat dan salam untuk Nabi kalian. Para pendengar Radio Muslim Rahimani wa Rahimakumullah, Al-Imam Ibn Jauzi Rahimahullah Ta'ala di dalam salah satu kitab, di dalam kitabnya Saidul Khatir, menuliskan sebuah tema yang berjudul Zikrul Maut Khair Wa'id. Sebaik-baik nasihat itu adalah mengingat kematian. Atau dalam kajian kita ini kita juduli dengan saat kematian tiba. Mengingat kematian adalah salah satu cara untuk menyadarkan diri ini dari kelalaian. Salah satu cara untuk mengingatkan diri kita ini dari panjangnya angan-angan kosong, sehingga kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat yang ada di hadapan mata kita. Kita tersibukkan oleh angan-angan kosong, tersibukkan oleh angan-angan panjang yang tidak bermakna, yang tidak memiliki ruh, yang hanya menyebabkan kita bermalas-malasan. Padahal kehidupan kita yang sebenarnya adalah yang ada di hadapan kita saat ini. Kehidupan yang sebenarnya adalah di detik yang saat ini kita lalui. Dan masa depan seseorang, masa depan kita itu ditentukan setelah takdir dan juga izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ditentukan juga dengan ikhtiar manusia, yaitu ikhtiar kita, apa yang kita kerjakan pada saat ini. Setiap detik, setiap inci yang kita lalui itu akan menjadi sejarah. Saat ini, di pukul ini, di detik ini, kita sedang beraktivitas, sedang mendengarkan kajian. Maka di detik berikutnya, saat ini inilah, saat itu tersebut menjadi sejarah. Maka waktu ini berlalu begitu cepat. Dan setiap detik ataupun setiap menit yang kita berada di dalamnya akan cepat menjadi sejarah. Jadi kehidupan kita adalah saat ini. Ya. Seorang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Seorang yang cerdas itu adalah seorang yang beramal, seorang yang menundukkan hawa nafsunya untuk beramal, menyiapkan bekal bertemu kematian, menyiapkan bekal untuk kehidupan lima ba'dal maut, setelah kematian. Dan Nabi juga mengatakan aktsiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan semua kenikmatan. Apakah itu? Yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat kematian, karena dengan itu kita akan terbangun dari nyenyaknya tidur di dalam kelalaian dan kemalasan. Imam Nujauzi mengatakan, min adrafil asya ifaqatul muhtadari inda mautih. Di antara sesuatu hal yang membuatku takjub adalah kondisi jenazah yang dikuburkan di dalam kubur dalam kondisi sadar, atau seorang dalam kondisi sadar ketika dia berada di dalam di alam kubur. Fa innahu yantabih intibahan la yusuf. Ya, begitu dia dimasukkan ke alam kubur, ke liang lahat, maka dia akan terkejut. Dia akan terkejut dengan keadaan yang tidak bisa dilukiskan. Wa yaqlaqu qalqan la yuhad, dan dia akan merasakan sangat sedih, kesedihan yang tidak bisa dibayangkan. Maka seorang penghuni kubur ketika dia dimasukkan ke alam kubur, dia akan sadar kembali. Dia kalau ke dalam kondisi sadar, namun dia berada di alam yang lain. Kita berada di alam dunia, kemudian orang-orang sudah meninggal nanti berada di alam barzakh. Dia akan merasakan sakitnya siksa kubur. Dia juga dapat merasakan nikmatnya, nikmat-nikmat kubur. Kenikmatan kubur itu adalah bagian muqaddimah daripada kenikmatan surga. Demikian juga siksa kubur, na'udzubillah, adalah muqaddimah dari siksaan neraka. Dia akan didatangi malaikat, kemudian akan ditanyai, siapa Tuhanmu, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa man dinuk, ya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kitabmu, dan apa agamamu. Dia akan ditanya. Seorang mukmin yang jujur imannya, maka akan mudah menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agamaku Islam. Namun orang yang tidak beriman kepada Allah SWT atau orang munafik, maka dia akan kesusahan menjawab tiga pertanyaan yang barangkali anak usia playgroup ataupun PAUD pun bisa menjawabnya. Tapi nanti ketika di alam kubur, ketika Allah jadikan kita ini menjadi sadar, kita berinteraksi dengan malaikat, kita bisa merasakan nikmat-nikmat ataupun nas'alullah assalamu wal afiyah, semoga Allah menjauhkan kita daripada siksa kubur. Maka kenikmatan ini semua menunjukkan bahwasanya manusia dalam kondisi sadar nanti ketika di alam kubur. Ya. Jawaban atas tiga pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan kejujuran iman, bukan dengan kepandaian wawasan seseorang ataupun kepandaian seorang dalam bersilat lidah. Semua itu gak akan bermanfaat ketika sudah berbeda alam. Kalau di dunia ini tempat yang sangat mudah seorang untuk berbohong. Bahkan untuk berbohong kepada Allah pun seorang bisa. Makanya Allah sampai membuat ujian, menetapkan ujian untuk menilai kejujuran iman seseorang. Wala ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia tidak akan diuji oleh Allah ketika dia sudah mengatakan aku orang beriman? Kalau kita sudah mengakui kita ini beriman, akan Allah datangkan ujian yang untuk menunjukkan kejujuran iman. Maka di dunia ini seorang hanya melihat zahir batin, tentang penilaian batin tidak dipakai di dunia ini karena bukan itu yang bisa dilakukan. Tapi di alam barzakh maka batin yang menentukan. Berbeda alam, berbeda sunnatullah. Berbeda alam, berbeda kaedah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku, ya. Di alam barzakh yang menentukan, yang menjadi penilaian adalah batin seseorang, hati seseorang. Nah, hatinya bersih, maka dia akan menjawab tiga pertanyaan yang sangat mudahnya. Tapi hatinya munafik, hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tiga pertanyaan yang bisa dijawab oleh anak TK ini tidak akan bisa dijawab oleh seorang profesor. Ya, seorang yang profesor sekalipun kalau dia tidak beriman kepada Allah SWT. Nah, ini begitu dia dimasukkan ke alam kubur, kemudian dia melihat pemandangan seperti itu, dia tidak bisa menjawab. Sami'tun nas ha ha, katanya, ha ha, apa-apaan ini, aku mendengar orang dulu ngomong kayak gini, maka aku ikut-ikut saja. Dia kebingungan, ya. Maka dia akan terkejut ketika dia meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan baik, masukkan ke liang kubur. Dia sebelum meninggal sudah takut bertemu kematian. Terlebih nanti setelah meninggal dia melihat suasana alam barzah yang seperti itu. Yang bisa membuat kita bahagia di alam barzah itu setelah rahmat Allah SWT tentu saja adalah amalan kita. Amalan kita yang akan menemani kita nanti di hari kiamat, ya. Di alam barzakh sampai hari kiamat. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa ketika seorang meninggal dunia, maka ada tiga yang akan menemaninya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Nah, keluarganya dan hartanya begitu dia dimasukkan ke liang lahat, maka dia akan pergi, akan pulang. Tidak kemudian seorang anak, seorang kekasih akan mau tidur bersama kekasihnya yang meninggal di liang kubur, katanya sehidup semati, ya. Kemudian ketika pasangannya meninggal, dia juga mau ditempatkan yang sama di liang lahat bersama kekasihnya. Tidak, karena dia hanya mengantarkan, ditimbun tanah, tinggal pulang, kemudian sudah berlalu hari, sudah lupa dengan momen itu, ya. Harta-harta yang kita perjuangkan siang dan malam itu nanti yang menikmati adalah orang setelah kita. Ya, kita capek-capek bekerja, ya. Itu nanti yang menikmati adalah bukan kita yang paling banyak menikmati, ya, orang setelah kita. Nah, yang setia bersama kita ini amalan. Maka pantaskah kita mendahulukan hal-hal yang nanti akan kita tinggalkan dan enggak akan setia di alam kubur? Lalu dia kita abaikan amal soleh kita sampai sebagian orang mau mengorbankan amal solehnya demi membahagiakan orang-orang terdekatnya, ya. Sampai ada sebagian kita yang rela menerjang larangan-larangan Allah demi kepentingan orang-orang yang dia cintai, ya, atau demi kepentingan harta-hartanya. Mungkin bahkan sampai orang tidak mau sholat gara-gara sibuk bisnis misalnya, sibuk di ladang, sibuk di sawah, ya kan? Sibuk bertani, atau sibuk mencari ikan misalnya, sibuk cari uang, cari rezeki. Sampai kemudian dia meninggalkan amalan yang paling pokok, yaitu sholat. Padahal yang setia dengan kita sampai ke liang lahat, yang sampai ke alam barzakh, itu adalah amal soleh kita. Ini nanti kapal, ladang, harta semua kita tinggalkan. Maka kita jangan membuat kecewa si amal ini yang nanti akan setia menemani kita di alam barzakh. Ya, supaya kita bisa menikmati kehidupan di alam barzakh. Kemudian Imam Ibnu Jauzi mengatakan wayatalhafu ala zamanihil madi. Begitu dia dimasukkan ke liang kubur, maka kemudian dia pun membayangkan waktu-waktu yang sudah lewat ketika di dunia. Wayawaddu law turika kay yatadaraka ma fatahu. Kemudian dia ingin mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan ketika di dunia itu. Wayasduqu fi taubatihi, kemudian dia ingin jujur, ingin bertobat kepada Allah dengan tobat yang jujur. Jadi kita kalau naudzubillah jika seseorang itu baru sadar tentang berharganya waktu di dunia, ketika dia sudah berada di dunia yang lain, ketika berada di liang kubur, maka ini sudah terlambat. Kalau kita baru sadar, naudzubillah, jika seorang itu baru sadar ketika didatangi oleh malaikat, ya, mungkar dan nakir di alam barzakh nanti, ketika ditanya siapa Tuhanmu, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk, ya kan? Ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ketika pertanyaan itu tiba, baru kita sadar untuk beramal, baru kita sadar betapa pentingnya kehidupan di dunia ini. kemudian baru menyesal kenapa saya isi dengan amalan-amalan dosa, diisi dengan kesibukan-kesibukan yang tidak mengandung pahala, ya, jauh daripada ketaatan kepada Allah SWT, maka itu sudah terlambat, ya, itu sudah terlambat dan tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah penyesalan orang-orang kafir nanti ketika mereka sudah berpindah dari alam dunia ke alam yang lain. Mereka akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penyesalan mereka bukan karena mereka tidak bisa, sudah mati tapi belum punya rumah ini, rumah itu. Ini ajalnya sudah tiba tapi bisnisnya, target bisnisnya belum tercapai. Ini ajal sudah tiba tapi banyak pekerjaan-pekerjaan, agenda-agenda yang belum dia lakukan. Ya Allah, kembalikan ke dunia supaya aku bisa melanjutkan apa yang saya rencanakan dulu di dunia ini berupa hal-hal duniawi. Ya, bukan itu yang mereka inginkan jika balik ke dunia. Tapi apa ikhwah yang mereka inginkan ketika balik di dunia adalah mereka ingin beramal saleh. Mereka ingin andaikan dibalikkan ke dunia walaupun hanya sebentar, ya, untuk sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya, untuk sholat, untuk sedekah. Itu yang mereka sesalkan. Dan Allah SWT sudah beberkan rahasia ini di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 12. Allah mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kalian melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, kemudian mereka mengatakan, rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan kami telah mendengar, kami telah melihat dengan mata kepala kami sendiri tentang benarnya azab Allah, tentang benarnya murka Allah, tentang benarnya keberadaan neraka dan surga. Wasami'na, dan kami juga sudah mendengarkan. Maka ya Allah, farji'na, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Ya, inna muqinun, sesungguhnya kami sangat yakin dengan balasan akhirat itu. Jadi mereka menjadi yakin ketika sudah melihat dengan mata kepala sendiri adab Allah di neraka. Jadi mereka pengen kembali untuk beramal soleh. Nah, ini sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan itu akan terjadi. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu benar, pasti terjadi. Dan Allah sudah ceritakan kepada kita agar kita tidak menyesal, agar kita tidak mengalami penyesalan yang terlambat, ya, penyesalan yang nanti tidak ada maknanya lagi, yang ada hanya kesedihan sepanjang abadi, ya, selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Imam Al-Jauzi melanjutkan, wa yakadu yaqtulu nafsahu qabla mautiha bil asaf. Hampir-hampir seorang itu ingin membunuh dirinya sebelum tiba kematiannya. Bil asaf, ini sangat disayangkan atau sangat kasihan, ya. Dia mengira bahwasanya kematian adalah akhir dari semuanya, padahal setelah kematian itu awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Walau wujida qalilun min tilkal ahwal fi awanil afiyah. Andai kata seorang itu bisa mengingat kematian saat dia masih sehat ketika di dunia, hasala kullu maqsudin min amali bittaqwa, maka dia akan pasti akan melakukan amalan-amalan dengan ketakwaan. Fal'aqilu man mathala tilka sa'ah. Orang yang berakal adalah orang yang membayangkan saat-saat itu, saat-saat seorang mengalami kematian, saat-saat seorang berada di alam barzakh. Wa 'amila bi muqtada dzalik, kemudian dia akan bekerja dengan tujuan-tujuan yang harus dia capai agar dia mendapatkan kehidupan yang lebih, kehidupan yang nyaman ketika dia telah meninggal dunia. Maka perlu kita membayangkan, ya, kita perlu membayangkan andaikan ya nanti sesaat lagi kita meninggal dunia, ya kan, andaikan nanti sholat zuhur sudah enggak lagi di dunia, misalnya. Perlu kita menggertak diri ini, ya, dengan nasihat-nasihat seperti itu, gitu, agar kita sadar beribadah dan bisa maksimal ibadah. Seorang itu akan bisa melakukan ibadah yang maksimal, pekerjaan amal yang maksimal ketika dia berada di limit, ya, di ujung-ujung waktu. Ya, makanya ada istilah the power of kepepet, ya. Begitu di ujung-ujung waktu, kita seorang itu tahu bahwasanya waktunya terbatas, dia akan bekerja maksimal. Dia akan beramal soleh dengan kualitas terbaik. Gitu. Sebagaimana ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kuntum fi salatin," kalau kalian berada dalam solat, maka solatlah dengan seperti solat seseorang yang muwaddi'in, ya, seperti seorang yang solat ini adalah solat yang terakhir kali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kalau kalian berada dalam solat, maka bayangkanlah bahwa solat kalian itu adalah solat yang terakhir kali, sehingga kita akan maksimal solatnya. Kalau kita seperti itu, yang kita hadir, kalau kondisi yang seperti itu yang kita hadirkan di dalam jiwa kita ketika solat, maka solat yang kita lakukan insya Allah adalah solat yang terbaik. Setiap solat yang kita lakukan menjadi solat yang terbaik. Gitu. Karena memang kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput, dan sudah banyak pelajaran di sekitar kita tentang tetangga, tentang teman, ya, tentang kakak ataupun adik atau orang tua yang tadi pagi masih jogging bersama atau masih ngobrol, masih chat-chatan di WA, tiba-tiba di siang hari dapat kabar sudah meninggal dunia. Yang seperti itu sudah banyak terjadi di sekeliling kita. Ya, padahal barangkali di pagi tadi ketika dia ngobrol, ya, seakan ngobrol dengan ceria, ya, dia tidak tahu kalau ternyata hidupnya di dunia tinggal 3 jam atau 4 jam lagi. Dia tidak tahu. Barangkali orang ini masih punya rencana-rencana, keinginan-keinginan, ya, yang akan dia gapai tahun depan, 2 tahun depan, 10 tahun depan, ya, 20 tahun depan. Dia punya angan-angan, keinginan-keinginan, ya. Tapi ternyata ajal memutus semua keinginan itu. Ternyata ajalnya tinggal 3 jam. 3 jam kemudian dia sudah berada di alam yang lain, gitu. Ini banyak terjadi di sekitar kita. Maka sepatutnya ini menjadi nasihat bagi kita. Kata Nabi SAW, Akthiru min zikri hadimal ladzat, hadimal ladzat. Perbanyaklah mengingat suatu hal yang akan merusak kelezatan-kelezatan dunia, yaitu kematian. Maka orang yang berakal adalah orang yang membayangkan saat-saat dia bertemu dengan kematian, dan saat-saat ketika dia berada di alam setelah kematian. Dengan seperti itu, ya, fa in lam yatahayya taswiru dzalika haqiqatihi. Kalau dia, andaikan dia tidak sanggup untuk membayangkan saat-saat seperti dalam benaknya, فَإِنَّهُ يَكُفُّ كَفَّ الْهَوَى وَيَبْعَثُ عَنِ الْجِدِّ, maka dia wajib mengekang hawa nafsunya dan wajib berbuat sebaik-baiknya. Kalau belum bisa mengingat kematian, susah mengingat kematian, berarti orang ini ada kecintaan yang berlebihan kepada dunianya. Nah, biasanya orang yang sudah dimabuk dunia, dia akan benci mengingat kematian. Udahlah, jangan diceritakan di sini. Dia akan benci mengingat kematian. Biasanya orang yang sudah terlalu cinta dengan dunianya, gitu. Dia tidak senang ketika diingatkan tentang kematian, apalagi mengingat kematian secara mandiri, introspeksi sendiri mengingat kematian. Ya, dia tidak akan mau, karena dia sudah merasakan nikmatnya dunia ini. Dia sudah dimabuk oleh nikmat dunia ini. Ini bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. seorang muslim tidak boleh menikmati dunia. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu maknanya. Tapi adalah soal seorang menyikapi dunia. Seorang muslim yang bertakwa, dia menyikapi dunia hanya sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Maka dunia dia cari, dunia dia perjuangkan. Selama dunia itu bisa menolong dia untuk mendapatkan akhirat. Tapi ketika dunia, walaupun itu menarik, walaupun itu menguntungkan, kalau itu membahayakan agama dan imannya, maka dia akan abaikan. Walaupun dengan mudah dia bisa dapatkan keuntungan besar, tapi kalau itu akan ujung-ujungnya akan merusak agama dan imannya, maka dia akan tinggalkan. Ya, nah, orang yang seperti ini tidak tercela mengenggam dunia. Dia menguasai dunia, bukan dikuasai dunia. Seorang mukmin itu menguasai dunia. Dia kuasai dunia, lalu dia manage, dia atur agar dunianya mau menjadi tunggangan mencari ridha Allah. Bukan dia dikuasai dunia. Dia yang diatur oleh dunia, dia menjadi tunggangan dunia untuk tujuan yang adalah murka Allah SWT. Ya. Jadi seorang mukmin itu tidak harus menjadi penguasa di dunia ini. Menguasai dunia artinya dia akan menjadikan dunia ini sebagai jembatan, sarana, tunggangan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahaya ketika seorang itu berada dalam mabuk dunia. Orang yang mabuk dunia ya seperti orang mabuk. Orang mabuk itu enggak sadar. Ya. Dia enggak sadar. Kalau ada orang yang mukul, ngejek dia, melukai dia, dia enggak sadar. Dia enggak akan tersinggung. Mungkin dia malah tertawa. Padahal dia dalam bahaya. Itu dia mabuk teler di pinggir jalan, di jalan tol, banyak mobil berlalu lalang dengan kecepatan centang, dia berjalan dengan begitu santainya dalam kondisi teler ya. Karena dia sedang mabuk, dia enggak tahu hal-hal yang membahayakan dirinya. Mana hal yang dapat menjadi manfaat untuknya, enggak tahu, dia sedang mabuk. Nah, orang yang mabuk dunia juga sama seperti itu. Ya, ketika dalam kondisi mabuk dia tidak akan tahu, tidak akan sadar hal-hal yang merusak ruhnya, imannya, atau hal-hal yang bermanfaat untuk imannya. Dia sudah fokus kepada dunia, sudah hilang sudah kesadarannya. Baru ingat nanti selesai mabuknya kapan? Ketika begitu dimasukkan ke liang lahat, ketemu, ataupun ketika dicabut rohnya oleh malaikat. Na'udzubillah, dicabut dengan penuh kasar, dengan sangat kasar ya. Kemudian sangat sakit. Ya, lalu dimasukkan ke alam barzakh, berada di alam barzakh, kemudian bertemu dengan melihat siksa-siksaan Allah yang begitu mengerikan itu. Na'udzubillah, baru sadar, baru ketika itu mabuknya hilang. Maka jangan sampai kita ini dibuat mabuk oleh dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah yang dibolehkan. Ya, ini demikian juga sahabat Utsman bin Affan, seorang kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, tapi kekayaannya digunakan sebagai sarana ibadah. Karena banyak juga ibadah-ibadah yang bisa kita dapatkan melalui jalur harta. Nah, kita jadikan kekayaan itu sebagai ladang ibadah gitu. Kita jadikan rezeki yang Allah berikan itu adalah amanah ya. Itu adalah ujian, kita syukuri atau enggak. Maka sebagai bentuk syukur adalah kita menjadikan kekayaan tersebut sebagai ladang untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man kana tilka sa'ah nusiba 'ainaih. Adapun seorang yang kesadarannya itu datang ketika maut itu sudah ada di gerbang. Sudah ketika dia sudah berada di gerbang maut. Kana kal asiri laha. Maka pintu kesempatan itu sudah tertutup. Jangan sampai kita sadar dan sadar kitanya terlambat. Nauzubillah. Yang sadarnya enggak bermanfaat lagi. Ketika ajal itu tiba kemudian baru sadar. Ya, seperti sadarnya Fir'aun. Fir'aun itu sadarnya terlambat. Dia bertobat kepada Allah dan bersaksi bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang diibadai. Meyakini la ilaha illallah. Itu sudah terlambat, yaitu ketika sudah tenggelam. Ya. Ketika sudah tenggelam, nyawanya tinggal di kerongkongannya. Baru dia meyakini aman bi Rabbi Harun wa Musa. Ya Allah, sekarang kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Ya. Tapi iman itu tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia mengakini la ilaha illallah, tapi ketika sudah terlambat, belum sampai alam barzakh ya itu. Itu ketika dia masih di dunia, nyawanya sudah sampai kerongkongan. Maka sudah tidak dianggap lagi taubat, sudah tidak dianggap lagi iman. Ya, jangan sampai kita salah terlambat ketika sadar tentang sholat, tentang akhirat, tentang betapa butuhnya kita kepada pahala. Itu ketika sudah berada di gerbang maut, seperti Fir'aun. Dan kita semua benci kalau dibilang sama kayak Fir'aun ya. Padahal Nabi mengatakan man tasyabbaha bi khairin man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sifat sesuatu kaum, maka dia sama dengannya. Maka jangan sampai kita menyamai sifatnya Fir'aun yang baru sadar dalam di saat-saat yang sudah terlambat. Ketika berada di depan di gerbang maut baru sadar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian Imam Dujauzi rahimahullah taala menyebutkan beberapa kisah para salaf yang yang menunjukkan keteladanan mereka tentang mengingat kematian yang luar biasa. Beliau mengatakan, "Kamaru ya an Habib al-Ajmi annahu kana idza asbaha yaqulu limra'atihi." Habib al-Ajmi setiap pagi hari beliau berpesan kepada istrinya, "Idza mutul yaum fa fulanun yughassiluni." Kalau hari ini aku mati, maka tolong yang memandikan jenazahku adalah fulan. Wa fulanun yahmiluni, dan tolong yang membawa jenazahku fulan. Ini agar beliau tidak dimabuk oleh angan-angan yang panjang yang kosong yang tidak bermakna. Artinya tidak bermakna, tidak melahirkan, tidak berujung amal kebaikan, tidak berujung pahala. Ya. Waqala Ma'ruf Al-Kharqi, Ma'ruf Al-Kharqi mengatakan, berkata kepada seseorang, "Shalli bina adh-dhuhr." Ayo kita salat zuhur. "Shalli bina adh-dhuhr." Ayo kita salat zuhur. Faqala maka seorang berkata kepada Ma'ruf Al-Kharqi, "In shallaitu bikum adh-dhuhra lam usalli bikum al-'asra." Kalau aku salat zuhur bersama kalian sekarang, maka mungkin nanti salat asar saya sudah enggak bersama kalian lagi. Ya. Seorang menanggapi seperti itu. Maka kemudian Ma'ruf Al-Khurti menjawab, "Wa ka'annaka ta'malu an ta'isha ila al-'asri?" Apakah kamu berangan-angan untuk bisa hidup sampai salat asar nanti? Na'udzubillahi min tulil amal. Aku berlindung kepada Allah dari angan-angan yang panjang. Masyaallah. Ma'ruf Al-Khurti ya, ketika mendengar seorang yang mengatakan, ya kalau hari ini, kalau siang ini kita sholat zuhur bersama, mungkin asar nanti, barangkali ya asar nanti saya sudah tidak lagi sholat zuhur, sholat asar bersama kalian, artinya sudah meninggal dunia. Dia komentari, ini adalah na'udzubillahi min tulil amal. Apakah kamu berangan-angan masih bisa hidup sampai asar? Ya, aku berlindung kepada Allah dari angan-angan yang panjang. Padahal ini dia hanya yang ada dalam dirinya ya prasangka ataupun angan-angannya hanya hidup sampai asar nanti gitu. Tapi ini dinilai oleh seorang salafus saleh yaitu Ma'ruf Al-Khalqi, itu angan-angan yang panjang. Hidup kita adalah saat ini gitu. Hidup kita yang ada di hadapan mata ini. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah, dan husnul khatimah itu ya berdasarkan amal terakhir. Amal kebaikan terakhir yang kita lakukan ketika bertemu dengan malakul maut gitu. Maka kalau kita fokus setiap detik, kita akan menjadi orang yang waspada, orang yang selalu siap bertemu dengan kematian. Nah, kita enggak tahu kematian itu kapan tibanya ya. Kita tidak tahu. Jadi beliau menganggap bahwa itu terlalu panjang. Ini bisa hidup sampai salat asar terlalu panjang. Hiduplah saat ini. Dan barangkali di detik berikutnya seorang akan meninggal dunia. Kita enggak tahu. Ya. Nah, ini teladan. Nah, ini pelajaran bagi kita dari para salafus saleh, agar kita tidak disibukkan dengan angan-angan kosong, angan-angan yang panjang ya, seperti angan-angannya orang-orang kafir yang mereka seakan-akan bisa hidup di dunia ini 1000 tahun ya. Sebutkan di dalam Al-Quran, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Kalian akan mendapati orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang paling rakus terhadap dunia, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrikin. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Mereka berangan-angan andaikan mereka bisa hidup 1000 tahun ya, dan kemudian mereka akan terhindar dengan angan-angan itu. Mereka dengan hidup kehidupan 1000 tahun itu, mereka menganggap mereka akan terhindar dari azab Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang mereka kerjakan ya. Allah juga mengatakan, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'malun. Biarkanlah orang-orang kafir itu bersenang-senang dengan kehidupan dunia, dan mereka ditenggelamkan oleh angan-angan kosong. Fasawfa ya'lamun, nanti akan tiba waktunya mereka akan sadar, mereka akan tahu akibat daripada perbuatan mereka, akibat daripada kekafiran mereka. Nah, jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Jadi tasyabbuh itu bukan hanya dalam pakaian atau dalam penampilan zahir saja, tapi bentuk tasyabbuh juga adalah menyamai sifat-sifat karakter-karakter orang-orang kafir ya, yang tidak baik. Nah, ini juga disebut dengan tasyabbuh. Maka orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang tenggelam dalam angan-angan mereka, seakan-akan mereka bisa hidup 1000 tahun. Ya, kita dari sekarang, mungkin di antara kita yang umurnya 30 tahun dan 40 tahun ya, untuk meyakinkan diri kita 50 tahun ke depan kita masih hidup, kita enggak bisa. Kita enggak berani ya. Besar kemungkinan ya akan meninggal dunia ya. Kalau kita mengatakan bahwa umur kita 100 tahun, kita enggak berani. Banyak orang meninggal dunia umur 70, umur 60 sudah meninggal dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan ini sangat singkat sekali. Maka apakah kita ini gak mau sholat, gak mau puasa ketika bulan Ramadan tiba, gak mau taat kepada Allah ya, seakan-akan kita ini bisa hidup lama 100 tahun di muka bumi ini, sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sampai meninggalkan sholat ya kan, meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita ini bisa hidup 1000 tahun. Enggak mungkin. Hidupnya hanya sebentar sekali. Hidup di dunia ini hanya singkat. Ya, maka kita jadikan kehidupan dunia yang singkat ini sebagai ladang untuk mendapatkan nikmat yang abadi. Allah siapkan dunia yang singkat ini agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, derajat-derajat yang tinggi di surga, yang itu kenikmatan yang abadi. Baik, demikian ya para pendengar Radio Muslim yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah membersamai kami di Radio Muslim 1467 AM. Semoga apa yang kita simak pada pagi hari yang berbahagia ini dapat menambahkan ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan kita pada pagi hari ini, majelis kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan kita di hari kiamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.